Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada pembahasan yang lalu kita telah membaca dan masuk pada bab yang pertama, fadlillah, berhubungan dengan fadlul ilmi wal ulama. Dan di antara ayat-ayat yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu wal ulama, hatu ubay. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Naam, indak ya rijal. Qul hayat qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Hasan. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Basain. Syahid Allah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Naam. Yang lain. Indak Umair. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahmad. وما يقينها إلا العالمون عبد الله yang belum disebutkan masih banyak di antaranya. Apa? Taib al-asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bilsabr. Diambil dari mana? Naam, illa alladhina amanu, dikecualikan dari mereka-mereka yang merugi adalah orang-orang yang beriman. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdalil nah dengannya untuk wajibnya berilmu. Ayat yang lain, Abu Umar. Wa qur rabbi zidni ilma. Ayat yang lain, Zakaria. Yang Pak Song tak ya sih. Ayat yang syahid.